Daisy, oh Daisy, gadis manis. Daisy, senyumanmu menawan hati. Daisy, oh Daisy, gadis manis. Wajahmu takkan ku lupa. Waktu kau duduk di depanku dengan senyummu yang ramah, membuat hatiku terpikat. Oh, oh. Daisy.